Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع معاشر المسلمين جماعة صلاة مغرب رحمكم الله. Malam hari ini adalah hari Ahad. Kita masih berada di bulan Safar 1433 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 15 Januari 1212. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita dari kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi sahih sunnah an-nabawiyah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Salim bin Id al-Hilali hafizahullah ta'ala, yang diterjemahkan dengan judul Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Quran dan As-Sunnah, yang mana pada bulan Safar ini banyak hadis palsu tentang turunnya bencana, turunnya balak pada bulan Safar. Semua hadis yang menyatakan tentang turun balak bulan Safar itu adalah hadis yang maudhu, hadis yang palsu. Apalagi juga hari Rabu terakhir dari bulan Safar, yang orang-orang menyebut dengan Rebo Wekasan, yang mana katanya saat itu turun balak banyak sehingga mereka perlu mengadakan acara tolak bala. Tolak bala, nolak bala, atau apa istilahnya, ngalap berkah dan yang lain-lainnya, mengadakan sholat sekian rakaat, bacanya ini, bacanya itu. Semua ini adalah hadits yang palsu. Jadi kita tidak perlu mempercayainya. Dalam Islam semua bulan baik, semua hari baik, semua tanggal baik, semuanya baik. Yang penting kita taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menjadikan sial tidak baik adalah lalu kita maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ada seseorang yang bercerita. Ini cerita ini sudah lama, zaman dulu. Yang cerita orangnya juga sudah sekitar umur hampir 60. Dan ini cerita tentang ayahnya zaman dulu lagi. Itu ada orang yang suka meminta-minta, meminta-minta, tapi pakaiannya itu pakaiannya nyetil, ya, kayak model orang-orang kantor gitu, nyetil dan bawa tas, nyetil sekali. Datang ke rumahnya orang, nah, kalau minta itu pemilik rumah disuruh milih, ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. As-sadaqatu khamsa rupiah, wa talag balag ashra rupiah. Jadi disuruh milih. Jadi tuan rumahnya disuruh milih. Kalau sedekah biasa 5 rupiah. Kalau tolak bala 10 rupiah. Nah, milih mana? Jadi seperti itu. Dan fasih ngomongnya, seakan-akan bahasa Arab. Padahal bahasa Indonesia. As-sadaqatu 5 rupiah wa tolak bala 10 rupiah. Ya. Nah, enggak ada itu. Dan yang lalu kita sampai di bab yang nomor ke 230, larangan tentang zakat, ya, masih zakat dan sedekah, menggabung yang terpisah dan memisahkan yang tergabung dalam hal ternak untuk melarikan diri dari zakat. Sekarang kita masuk bab yang baru lagi, bab nomor 231, yaitu babuz zajri an akhdi khiyaril mal. Bab larangan mengambil harta terbaik. Jadi para amil zakat yang narik zakat, nah itu dilarang, dilarang mengambil harta yang terbaik. Ini berkaitan dengan misalnya ternak atau hasil bumi ya, enggak boleh dipilih yang bagus-bagus saja. Beliau Fadilatul Syekh Salim bin Id al-Hilali hafidhahullahu ta'ala membawakan hadis riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala melalui jalan sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yaitu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama lamma ba'atha mu'adhan radhiyallahu ta'ala anhu ilal Yaman qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallam ketika mengutus sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu untuk berdakwah ke negeri Yaman, qala, beliau berkata, beliau bersabda. Jadi di sini jelas ya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengirim sahabatnya untuk dakwah. Dakwah. Ketika Hajjatul Wada, haji perpisahan, itu dihadiri oleh berapa sahabat? 100.000 lebih sahabat ikut hadir di Mekah, 100.000 lebih sahabat tinggal di Madinah, tinggal di Mekah. Nah, coba sekarang kuburannya sahabat itu kita cari. Bisa enggak kita menemukan 100.000 kuburan sahabat di Mekah atau di Madinah? Tidak kita temukan. Paling-paling yang kita temukan sekian ribu. Yang selebihnya mana? Yang selebihnya ini menunjukkan bahwa banyak mereka itu meninggal dunia di luar Mekah dan Madinah. Karena mereka keluar untuk berdakwah, menyebarkan agama Islam, dan kemudian mereka itu ingin supaya manusia ini selamat semuanya, kenal Allah semuanya, mengisahkan Allah semuanya. Jadi para sahabat dulu keluar berdakwah, dakwah tentu dengan dasar ilmu. Sampai-sampai ada sahabat Nabi yang kuburannya itu di negeri Cina. Sahabat Nabi, sahabat siapa itu? Sahabat siapa? Ada yang tahu enggak? Sahabat siapa? Menurut yang pernah ke Cina, itu di sana ada kuburan yang dinisbahkan kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, dan ini sudah ma'ruf, dikenal. Dan insyaallah benar itu adalah kuburannya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan ini menunjukkan bahwa mereka itu berdakwah. Jadi dari Madinah atau dari Mekah sampai ke negeri Cina zaman itu naik apa? Ini adalah dakwah. Jadi yang di pikiran mereka ini bagaimana orang-orang ini kenal Allah, bagaimana orang-orang ini tahu agama yang benar supaya orang-orang ini selamat dunia akhirat. Bagaimana saya membawa dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang dipikir adalah kalau saya tahu, saya juga kepingin orang lain itu tahu. Jangan sampai yang tahu saya saja, orang juga harus tahu. Kemana-mana ngajak orang. Nah, kemudian terserah orang-orang itu mau atau tidak mau. Yang penting adalah sudah diajak, hujjah telah sampai, sudah iqamatul hujjah. Demikian pula sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwah ke negeri Yaman. Berangkat ke negeri Yaman. Sebelum berangkat, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam berpesan, "Innaka taqdimu ala qaumin ahli kitab. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi ibadatullah." Ini ada beberapa redaksi ya. Di sini redaksinya, sesungguhnya kamu akan mendatangi kaum dari ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka hendaklah dakwahmu yang pertama-tama, prioritas nomor satu adalah kamu mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah. Dalam riwayat yang lainnya, fal yakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah ila an yuwahidu Allah. Hendaklah dakwahmu yang pertama, prioritas yang nomor satu adalah kamu ajak mereka untuk mengisyakan Allah, untuk bersyahadat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah. Dan syahadat bukan hanya diucapkan, lidahnya mengucapkan, hatinya memahami, meyakini, dan kemudian diamalkan. Jadi dakwah nomor satu itu adalah tauhid. Fa'idha arafullaha fa'akhbirhum annallaha qad faradu alaihim khumsa salawat fi yawmihim wa laylatihim. Apabila mereka telah kenal Allah, maksudnya mereka sudah mentauhidkan Allah, sudah masuk Islam, sudah bersyahadat, sudah mengamalkan syahadat, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan atas mereka sholat 5 waktu sehari semalam. Seperti yang kita kenal selama ini, subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Prioritas. Ini juga menunjukkan pentingnya sholat. Rukun Islam nomor 1, 2 kalimat syahadat. Yang nomor 2 adalah sholat. Fa'idha fa'alu as-salata fa'akhbirhum anna allaha faradu alihim zakata zakatan min amwalihim wa turaddu ala fuqara'ihim. Apabila mereka sudah sholat, beritahukan lagi kepada mereka bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan mereka untuk bayar zakat daripada harta mereka, ya, dan kemudian zakat itu dibagikan kepada orang-orang fuqara. Kita redaksi yang berbunyi tukhadu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim, diambil dari orang kaya diberikan kepada orang yang fakir. Ada kriterianya, nisabnya, kemudian juga yang berhak menerima. Fa idza ata'u biha fa khudh minhum wa tawaqqa qara'ima amwalin nas. Apabila mereka sudah taat mau bayar zakat, kamu ambil. Jadi kamu kirim amil untuk ngambil zakat. Tapi hati-hatilah daripada mengambil harta mereka yang terbaik. Ini redaksinya gini aja ya. Ada sebenarnya redaksi lain yang lebih lengkap, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kata beliau, fa inhum ata'uka lidzalik fa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Kalau mereka sudah mau bayar zakat, hati-hatilah jangan ngambil harta terbaik mereka. Wattaqi dakwatal madlum, dan hendaklah kamu takut kepada doanya orang yang teraniaya. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena tidak ada antara orang yang teraniaya itu dengan Allah hijab, tidak ada hijabnya, tidak ada pembatasnya. Orang teraniaya madlum itu doanya mustajab walaupun dia orang kafir, walau kana kafiron. Karena itu kita tidak boleh mendolimi orang kafir, selama dia kafirnya kafir yang dhimmi, tidak ganggu kita, tidak memerangi kita, maka kita tidak boleh mendolimi mereka. Soal dia kafir urusan dia, tapi kita berbuat dolim kepada dia, dia madlum, Allah enggak terima dengan adanya kedoliman. Dan doanya mustajab, tidak ada pembatas antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengirim sahabat Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman untuk dakwah di sana, oleh Rasulullah diberi gambaran dulu. Yang kamu hadapi adalah ahli kitab. Nah, berarti orang yang dakwah ke satu daerah atau dakwah kepada siapa saja harus tahu siapa yang didakwahi. Mad'unya itu siapa, audiennya itu siapa, supaya dakwahnya nyambung. Ini ahli kitab, wahai sahabat Mu'ad, ahli kitab itu pinter-pinter, mereka punya ilmu. Kamu akan datang pada mereka, dakwahi mereka, kamu harus siap, harus siap dengan ilmu juga, sehingga ketika mereka tanya ini tanya itu, mereka orang pinter, kamu bisa jawab. Dakwah dengan dasar ilmu. Dan di sini juga betapa pentingnya berdakwah mengajak kepada tauhid. Tauhid itu nomor satu prinsip. Kita sering tanya kepada jamaah pengajian, ya, yang paling penting diajarkan kepada anak-anak kita itu apa kira-kira nomor satu? Paling penting apa? Rata-rata jamaah pengajian mengatakan sholat. Rata-rata mengatakan sholat. Padahal sebelum sholat itu apa? Rukun Islam kan sebelum sholat kan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sholat penting, tapi yang lebih penting dari sholat adalah dua kalimat syahadat, mengesakan Allah dan mengikuti ajarannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tauhid nomor satu. Dan kalau kita membaca di surat Luqman, Luqman alaihi salam, beliau ketika menasehati putranya, yang pertama-tama adalah, ya bunayya, la tusyrik billah. Wahai putraku, jangan syirik, jangan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Baru kemudian setelah itu sholat. Jangan syirik. Karena itu penting mulai kecil dibiasakan anak itu mengucapkan la ilaha illallah. Setelah faham, diajarkan apa itu la ilaha illallah. Bukan hanya diucapkan saja. Karena itu ma'asyiral muslimin, jamaah sholat maghrib rahimakumullah, kita ini orang Islam perlu belajar ilmu tauhid. Ilmu tauhid, mengesakan Allah. Karena tidak sedikit di antara kaum muslimin ketika belajar tauhid, ternyata yang dipelajari itu muter-muter saja bahwasanya Allah itu ada, Allah itu pencipta, Allah itu pemberi rezeki, Allah yang ngatur semuanya. Muter di situ aja kajian tauhidnya. Muter di situ aja. Kalau masalah seperti ini, maka tidak ada perbedaan pendapat. Mohon maaf ya, mohon maaf, seribu maaf, Abu Jahal pun juga percaya itu, Abu Lahab juga percaya itu. Baca Al-Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda layakulunna Allah. Orang-orang musyrik zaman jahiliyah dulu percaya Allah pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah yang ngatur semuanya. Mereka percaya. Ini enggak ada pertentangan. Bahkan orang-orang musyrik sekarang tanyakan, orang-orang muslim tanyakan, siapa pencipta? Jawabannya adalah Allah, dengan bahasa mereka Tuhan. Yang memberi rezeki Tuhan, yang ngatur Tuhan, semuanya percaya. Karena intinya bukan di sini. Intinya itu adalah di la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah. Intinya itu adalah jangan menyekutukan Allah, jangan syirik. Nah, intinya di situ. Karena itu ketika mereka dilarang syirik, mereka menolak. Aja'alal alihata ilahau wahida. Muhammad ini aneh. Masa Tuhan yang banyak mau dijadikan satu? Ya, jadi mereka senang pecah-pecah hatinya ke sana kemari. Nah, itu yang kita sayangkan. Belajar tauhid muter di situ saja. Sehingga banyak orang muslim tapi masih melakukan kesyirikan-kesyirikan banyak. Dan subhanallah, paling laris acara apa namanya, kesyirikan, termasuk acara TV yang ratingnya paling tinggi adalah acara-acara syirik, peminatnya banyak. Bagaimana mungkin pertolongan Allah datang kalau kita masih selalu melakukan kesyirikan. Di dalam surat Az-Zariyat ayat nomor 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tiadalah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah. Beribadah maksudnya adalah mengesakan. Illa liya'budun ay liwahidun, mengesakan Allah. Karena ibadah tidak dikatakan ibadah kalau masih menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara wasiat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am yang dikenal dengan 10 wasiat. Yang pertama-tama adalah qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Wasiat yang pertama adalah jangan menyekutukan Allah dengan suatu apapun, jangan syirik. Karena ada sebagian yang memahami selama kita berkeyakinan Allah, berbuat apa saja tidak apa-apa. Datang ke dukun itu tidak apa-apa. Yang penting kita yakin nanti yang mengabulkan itu Allah. Nah, perantaranya dukun. Pakai jimat-jimat tidak apa-apa. Batu ini, batu itu pun tidak apa-apa. Yang penting kita tetap yakin bahwa di balik itu semuanya adalah Allah. Jawaban kita adalah, inilah syiriknya Abu Jahal. Inilah syiriknya Abu Lahab, inilah syiriknya orang-orang musyrik pada zaman jahiliyah dulu, kayak gini persis. Ya kayak gini, ini perantara-perantara, perantara yang tidak direstui, yang tidak diizinkan oleh syariat. Ada perantara yang diizinkan, ada perantara yang tidak diizinkan. Perantara yang diizinkan adalah ya datang ke dokter, berobat ke dokter boleh, tapi tetap hatinya yakin yang menyembuhkan Allah. Diizinkan boleh, minum obat boleh, hati tetap yakin Allah yang menyembuhkan. Minta didoakan oleh orang soleh yang hidup, dan kita bisa langsung minta kepada orang soleh itu, tidak apa-apa, boleh. Tapi ada lagi perantara-perantara yang tidak diizinkan, tidak ada dasarnya. Jadi kita tidak bisa mengkiaskan, menganalogkan. Sehingga ketika di Jombang dahulu ada ponari dengan batunya, batunya ponari yang datang sampai antri, sampai terinjak-injak. Ya, subhanallah. Gitu-gitu itu laris. Gitu-gitu laris dan cepat kayanya. Padahal itulah yang namanya syirik. Loh ini kan cuman batu saja. Kita yakin Allah. Ya orang musyrik dulu juga gitu. Yakin Allah, tapi perantaranya salah. Perantaranya enggak diizinkan. Loh kalau memang benar-benar sembuh bagaimana? Ya itu disembuhkan setan. Digoda oleh setan. Karena setan itu kepingin nanti yang masuk neraka banyak, dia banyak temannya. Setelah masuk neraka, baru setan berkhutbah. Setan berlepas diri. Khutbahnya setan ada di Al-Quran, di surat Ibrahim ayat nomor 22. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa'akhlaftukum wa ma kana liya 'alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima asyraktumuni min qabl ila akhiri al-ayah. Setan berlepas diri. Jangan salahkan aku. Aku kan cuma ngajak kamu. Ada apa kamu mengikut? Salahkan dirimu sendiri. Sudah diterangkan Nabi, diterangkan para ulama, kamu tidak mau mengikut, malah mengikut aku. Itu sudah sama-sama aja masuk neraka. Temani saya ya di neraka. Subhanallah. Setan seperti itu. Karena itu Allah memberikan kepada kita telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, hati untuk memahami. Kita semua lahir itu bodoh. Tidak ada orang lahir langsung pintar, tidak ada. Karena itu Allah mengatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak tahu apa-apa, bodoh. Sifat aslinya manusia adalah jahil, tidak tahu apa-apa. Lalu Allah memberikan pendengaran untuk dengarkan, penglihatan untuk melihat. Bukan sekedar mendengar, mengambil pelajaran dari yang kita dengar, mengambil pelajaran dari yang kita lihat, dan hati juga untuk memahami, sehingga kita menjadi tahu yang sebelumnya tidak tahu, dan kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di dalam hadis yang sahih, as-sahihain Bukhari Muslim, ini juga masih berkaitan dengan sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Kata sahabat Mu'ad, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala himar. Aku dibonceng Nabi di atas seekor keledai. Ini menunjukkan Nabi itu tawadhu, tidak mentang-mentang orang yang terpandang, maunya sendirian saja, tidak mau bonceng. Tidak, beliau mau bonceng. Selama himarnya itu kuat, bisa dipergunakan dua orang, beliau bonceng. Dan ini juga menunjukkan pangkatnya sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, fadha'il as-sahabah. Sekarang ini perlu kita galakkan pengajian tentang fadha'ilus sahabah, keutamaan-keutamaan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama telah nulis hadis-hadisnya sahih, keutamaan para sahabat. Faqala li, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku di atas keledai itu, ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul ibadi ilallah. Wahai Mu'ad, tahukah kamu apa hak Allah atas hamba-hambanya dan apa hak hamba-hamba atas Allah? Ini diantara metode cara pengajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas kendaraan. Kalau kita mungkin di dalam mobil sambil ngobrol, enak kan? Santai, enggak tegang. Kalau di sepeda motor terlalu ramai suaranya, enggak dengar. Nanti kita teriak-teriak nanti. Karena dulu kan unta enggak ada knalpotnya. Jadi enggak ramai. Sekarang sepeda motor ada knalpotnya, ramai. Kalau naik mobil enak, kacanya ditutup, pakai AC, ngobrol enak, santai. Jadi santai, enggak tegang, suasana yang enak. Kemudian juga di antara metode pengajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suka beliau tanya dulu. Membuka pertanyaan. Setelah mereka tidak bisa jawab, ada mentok, baru beliau menjawab. Ini lebih mudah difahami, lebih menancap. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Aku menjawab, kata sahabat Mu'ad. Jadi pertanyaannya ya, hai Mu'ad, tahukah kamu yang diminta Allah itu apa? Kalau kamu berikan permintaannya Allah, Allah memberi kamu apa? Ya. Sahabat Mu'ad dengan penuh tawadhu mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini tawadhu-nya sahabat Mu'ad radhiyallahu ta'ala. Hai Rasulullah, saya tidak tahu. Yang tahu adalah Allah dan Anda, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tidak tahu, bilang tidak tahu. Jangan sampai tidak tahu memaksa untuk jawab. Akhirnya jawabannya salah, tersesat dan menyesatkan. Yang mana sekarang alangkah banyaknya, terutama di media-media, televisi dan yang lainnya, fatwa-fatwa yang menyesatkan. Tidak bisa jawab, mau bilang tidak tahu, malu kan, jatuh pamor saya nanti. Tidak diundang lagi nanti di TV. Terpaksa jawab seakan-akannya. Akhirnya sesat dan menyesatkan. Yang lihat berapa juta pemirsa itu. Ya. Sehingga jangan kaget kalau nanti ada yang mengatakan di televisi itu ya istilah pacaran yang Islami. Ya, pacaran Islami itu tidak apa-apa. Pacarnya diajak sholat berjamaah. Kalau Ramadan diajak terawih bareng, tadarus bareng dengan pacarnya. Nah, ini yang dengar berapa juta orang. Ini fatwa yang menyesatkan. Tidak ada pacaran kayak gitu dalam Islam. Bahkan Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala yang dikenal sebagai Imam Daril Hijrah, imamnya penduduk Madinah. Madinah tempatnya ulama, ya. Sehingga kalau mereka itu ada pertanyaan, minta fatwa, mereka tidak berani jawab selama di sana ada Imam Malik. Lalu timbul kata-kata yang berbunyi, kaifa yufta wa Malik fil Madinah. Bagaimana mungkin ada yang berani memberi fatwa sementara Imam Malik masih berada di Madinah? Wah, kami enggak berani, tanyakan Imam Malik saja. Kadang saling melempar fatwa, tanyakan fulan, ini tanyakan fulan, ini sampai muter ke yang pertama lagi. Karena mereka takut dengan fatwa. Memberikan fatwa sama dengan kita siap dibakar di neraka jahanam. Karena kita tanda tangan atas nama Allah, muwaqqi' anillah, tanda tangan atas nama Allah. Ya, menurut Allah boleh, menurut Allah tidak boleh. Seakan-akan kita tanda tangan. Itu kalau fatwa yang menyesatkan. Tapi kalau kita tahu ya harus jawab. Tidak boleh tahu bilang tidak tahu, apalagi dibutuhkan oleh masyarakat. Imam Malik rahimahullahu ta'ala ditanya. Ada orang datang ke Madinah bawa 40 pertanyaan. Biasa ya zaman dulu itu, kalau ada pertanyaan disimpan dulu, nanti kalau saya ke Madinah, ke Mekah, ketemu ulama, saya mau tanya kepada ulama di sana. Sampai sekarang juga gitu. Kadang kita ada pertanyaan belum terjawab, nanti aja kalau ke Madinah, ke Mekah, ketemu ulama, akan tanya bagaimana jawabannya. Setelah ditanyakan 40 pertanyaan ini, ternyata Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala hanya menjawab 4 atau 6 saja. 4 atau 6. Selebihnya beliau mengatakan, la adri, saya tidak tahu. Berarti yang tidak dijawab berapa? Berapa? 40? 44 atau 46? Yang tidak dijawab. Berapa persen yang jawab itu? 1% ada? Sedikit sekali yang dijawab. Orang itu marah. Wahai Imam Malik, saya datang dari jauh, dari negeri jauh saya ini. Tanya 40 pertanyaan, Anda hanya jawab 4 atau 6 saja. Kaif anta ya Imam? Katanya Anda ini Imam. Imam Malik santai aja. Kata Imam Malik, irkab rahilatak wadhab ilal baladil ladzi ji'ta minhu wa qul sa'altu malikan faqala la adri. Udah enggak usah marah-marah Bapak ya. Naik aja kendaraannya Bapak, pulang ke negerinya lagi. Nah, di sana nanti umumkan di sana. Aku sudah tanya kepada Malik, Malik jawab saya enggak tahu. Umumkan gitu enggak apa-apa. Enggak usah ribut. Bilang aja saya sudah menanyakan kepada Malik dan Malik jawab saya enggak tahu. Tidak menjatuhkan pamor. Justru ketika kita tidak tahu, kita mengatakan saya enggak tahu, saya akan pelajari lagi masalah ini, itu malah meninggikan derajat, bukan menjatuhkan pamor. Berarti fatwa kita adalah fatwa yang jujur. Kalau tahu ya dijawab, kalau enggak tahu ya dibilang enggak tahu. Daripada memaksakan diri, akhirnya orang yang enak kita yang masuk neraka jahanam. Orang yang menikmati fatwa kita, kita masuk neraka jahanam, memberikan fatwa-fatwa yang ngawur, fatwa yang tidak berdasarkan ilmu, fatwa yang menyesatkan. Setelah sahabat Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu tidak bisa jawab, menyerah, barulah beliau jawab. Qala haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a wa haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yushriku bihi syai'a. Wahai Mu'ad, haknya Allah atas hamba-hambanya adalah agar supaya para hamba itu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Hai Mu'ad, yang diminta Allah cuma ini, ibadah, jangan syirik. Itu yang diminta Allah. Dan haknya hamba-hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan menyiksa hambanya yang tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Wahai Mu'ad, kalau hamba itu sudah ibadah kepada Allah, tidak syirik, Allah tidak akan mengazab dia. Subhanallah. Jadi kalau kita tidak syirik, Allah tidak akan mengazab kita. Namun hadis ini jangan disalahpahami ya. Karena itu sahabat Mu'ad ketika mendengar hadis ini senang sekali sahabat Mu'ad. Dan sahabat Mu'ad ingin berbagi kesenangan. Sehingga beliau mengatakan, ya Rasulullah, afala ubasyirun nas, ya Rasulullah, ini kabar gembira ya Rasulullah. Apakah boleh kabar gembira ini saya ceritakan kepada orang-orang supaya mereka juga gembira, senang mendengar hadis ini? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tubasyirhum fa yattaqilu. Jangan kau beritakan kepada mereka kabar gembira ini karena mereka akan salah paham nanti. Salah paham nanti, mereka punya pemahaman yang penting enggak syirik, maksiat, enggak apa-apa. Nah, salah paham. Bukan itu maksudnya. Loh kenapa? Sekarang kok kita bisa tahu hadis ini? Padahal Rasulullah berpesan jangan disampaikan. Disebutkan di dalam riwayat yang lain bahwa menjelang wafat sahabat Mu'ad menyampaikan ini karena khawatir beliau wafat dalam keadaan menyembunyikan ilmu. Disampaikan. Jadi hadis ini maksudnya adalah keutamaan tauhid. Ada kalanya berkat tauhid orang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada beberapa riwayat kalau orang tauhidnya itu kuat, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan berarti maksiat enggak apa-apa loh. Maksiat bukan berarti enggak apa-apa. Bahkan maksiat yang terus-menerus adalah bukti itu tauhidnya enggak benar. Karena ketika orang memperturutkan nafsunya terus-menerus, berarti dia telah menuhankan hawa nafsu, syirik juga. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Tentang masalah tauhid ini ada hadis yang dikenal dengan haditsul bitaqah. Hadis tentang kartu kecil. Diriwayatkan oleh para ulama dengan sanad yang sahih. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan nanti hari kiamat ada satu orang yang dipanggil di depan makhluk. Dipanggil orang itu, fulan bin fulan. Lalu diberikan kepada orang itu fayun syarulahu tis'atun wa tis'una sijillan kullu sijillin minha maddal basar. Diberikan kepada orang itu catatan amal dosa-dosanya, jumlahnya 99 catatan dosa, buku dosa. Masing-masing buku isinya adalah dosa dia sejauh mata memandang. Jadi mulai sini sampai ufuk sana itu isinya dosa saja dikali 99. Dosanya orang ini sudah banyaknya bukan main. Lalu ditanya, atungkiru min hadza syai'a? Apakah ada yang kamu ingkari? Alaka udrun aw hasanah? Kamu punya alasan? Kamu punya kebaikan? Ya ketakutan lah ya Rabb, lah ya wahai Allah, tidak wahai Allah, tidak wahai Allah. Saya tidak punya alasan apapun. Saya tidak punya udur apapun. Saya tidak punya kebaikan ya Allah. Lalu dikatakan kepadanya, "Bala innalaka indana hasanah wa innahu la dzulma 'ali." Kamu punya kebaikan. Kamu punya kebaikan dan kamu tidak akan didolimi. Ini adalah hari keadilan. Baik adalah baik, buruk adalah buruk. "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Kebaikan sekecil apapun baik. Keburukan sekecil apapun buruk. Lalu dikeluarkan fatuh rojulahu bitaqatun fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dikeluarkan miliknya orang itu kartu kecil bitaqah. Bitaqah itu sejenis KTP, itu bitaqah, SIM itu namanya bitaqah. Isinya adalah dua kalimat syahadat. Artinya orang ini walaupun banyak maksiatnya tapi dia tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, enggak pernah syirik. Kemudian dia juga tidak menyimpang dari sunnah Nabi. Jadi maksiatnya karena terkalahkan oleh nafsunya. Dia berusaha menutupinya. Dia tidak membanggakan maksiatnya. Ya, dosanya banyak, luar biasa. Lalu dia bertanya, "Ya Rabb, ma hadhil bitaqah ma hadhi sijillat, wahai Allah, apalah artinya kartu kecil ini dibanding dosa saya yang banyak? Tidak sebanding. Ini kartu kecil sak gitu aja, sak KTP. Dosa saya tadi, berapa tadi dosanya? 99 catatan amal dosa, masing-masing sejauh mata memandang." Lalu dikatakan, "Innaka la tudlam," kamu tidak akan ditolimi. Lalu ditimbang. Jadi nanti hari kiamat ada timbangan, yang mempunyai dua daun timbangan untuk menimbang kebaikan dan keburukan. Dan kita tidak tahu bentuknya bagaimana, wallahu'alam. Yang jelas benar-benar timbangan yang punya dua daun timbangan. Dan ini adalah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Bukan gambaran keadilan, bukan. Memang adil pasti, tapi memang ada timbangannya. Lalu ditimbang. Fatudu sijillat fi kifatin wal bitaqatu fi kifatin fatashatis sijillat wa taqulatil bitaqah. Catatan amal dosanya diletakkan pada satu daun timbangan. Sementara kartu kecil diletakkan pada daun timbangan yang satunya lagi. Hasilnya timbangannya itu anjlok, yang berat adalah kartu kecilnya. Subhanallah. Akhirnya dosa dia yang banyak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia pun masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Berkat apa? Berkat keutamaan tauhid. Berkat keutamaan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena orang berbuat maksiat ada dua kelompok. Orang maksiat yang diampuni Allah dan orang maksiat yang tidak diampuni Allah. Orang maksiat yang diampuni Allah adalah orang maksiat yang dia selalu menyesali. Kenapa saya kok gini? Menutup-nutupi, takut. Takut seperti itu. Yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi orang maksiat yang tidak menyesali kemaksiatannya. Bahkan dari tutupi Allah dia malah bongkar tutupannya Allah, cerita-cerita dengan bangga, ini enggak diampuni. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Umatku diampuni oleh Allah semuanya kecuali al mujahirun. Bukan muhajirin loh ya. Jangan terbalik. Bukan muhajirin, mujahirin. Orang yang maksiat di malam hari ditutupi Allah, lalu dia keesokan harinya membongkar tutupan Allah, malah cerita-cerita, enggak menyesal, malah promosi. Ya, wah tadi malam 5 cewek ngejar saya semua. Ya. Jadi kan temennya kan kepingin, waduh. Resepnya bagaimana? Kiat-kiatnya bagaimana itu? Tadi malam itu pilnya ada 5, ada yang warna merah, biru, abu-abu, oranye juga ada, luar biasa pilnya itu. Temennya kan kepingin, waduh saya kepingin abu-abu pilnya itu. Karena ketika cerita maksiat sama dengan promosi, orang kan kepingin akhirnya. Jadi orang mukmin itu kalau terjerumus dalam maksiat, dia berusaha nutupi, malu dia, malu. Ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkinkah orang berbuat maksiat dan dia mengatakan bahwa dia adalah cinta Allah dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mungkin apa enggak? Zaman Nabi dulu pernah ada kejadian seperti itu. Seorang sahabat, dia sudah terlanjur kecanduan khamr. Suatu hari tertangkap basah dia, minum khamr, ditangkap oleh para sahabat, dipukuli. Lalu Rasulullah membiarkan. Ketika ada yang mencaci maki, Rasulullah mengatakan la tasubbu fa innahu yuhibbullaha wa rasulahu aw kama qala. Jangan kau caci maki dia karena dia cinta Allah dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin maksiatnya terjerumus dalam kemaksiatan karena kalah oleh hawa nafsunya. Jadi ini adalah fadilah tauhid, keutamaan tauhid. Kemudian juga jangan sampai menyimpang dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetap istiqomah dalam sunnah, walaupun futur sekalipun, lagi kurang semangat sekalipun, kita tetap usahakan istiqomah dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauhid dan sunnah. Di dalam riwayat At-Tirmidzi dan beliau menyatakan sanadnya hasan, sahabat Anas membawakan riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini adalah firman Allah, hadis qudsi. Qala Allah Ta'ala, "Ya Ibnu Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataaya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, kalau sekiranya kamu datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, tapi ketika kamu berjumpa dengan aku itu, kamu tidak menyekutukan aku dengan suatu apapun, maka aku datang kepadamu dengan membawa sepenuh bumi ampunan. Allahu Akbar. Dosanya sepenuh bumi, ampunannya Allah juga sepenuh bumi. Kenapa? Karena dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apa sih menyekutukan Allah? Nah, itu perlu belajar. Enggak bisa enggak belajar. Kita harus tahu apa itu tauhid, apa itu syirik, dan semua ada dalilnya. Qala Allah qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tadi kan telah dijelaskan di awal-awal pembahasan ini, Allah memberi kita apa? Fasilitas berupa telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, hati untuk memahami. Jangan sampai kita bilang enggak tahu. Saya tidak tahu syirik itu apa sih. Tidak bisa orang Islam bilang tidak tahu itu. Harus tahu, harus belajar. Anda mengucapkan la ilaha illallah itu fungsinya adalah dipelajari apa itu la ilaha illallah. La ilaha ya illallah. Tidak ada Tuhan yang hak. La ma'buda bihaqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak. Nah, jangan syirik. Berarti kita harus tahu syirik itu apa saja. Illallah, yang hak hanya Allah. Berarti kita harus belajar tauhid. Tauhid apa saja. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita istiqomah di dalam tauhid dan kita wafat dalam keadaan bertauhid, sehingga dosa-dosa kita oleh Allah diampuni berkat tauhid. Di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nar." Orang yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah. Ya, dia berdoa kepada selain Allah, sekutu-sekutu selain Allah, maka dia pasti masuk ke dalam neraka. Jadi tauhid itu perinciannya banyak. Dan kitab yang paling bagus bahas masalah tauhid uluhiyah, tauhid hak-haknya Allah yang diminta di dalam riwayat Mu'ad bin Jabal tadi itu adalah kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang diberi gelar dengan Wahabi. Ya, gelarnya Wahabi itu padahal Wahabi bukan Wahabi itu bukan ajaran tertentu, enggak ada ajaran Wahabi itu, enggak ada. Yang ada itu ajaran Salafi, ngikuti ajarannya Salafus Saleh. Ada satu cerita seseorang, ya, tokoh agama yang selalu memperingatkan murid-muridnya, hati-hati dengan Wahabi, hati-hati dengan Wahabi. Sehingga muridnya begitu takut dengan Wahabi itu. Seakan-akan Wahabi itu adalah monster, monster dari Jepang yang menakutkan. Seakan-akan Wahabi itu adalah dinosaurus. Ya. Sehingga muridnya takut, Wahabi itu apa gitu. Lalu ada seorang muridnya yang pulang dari haji. Kebetulan di haji sana dapat hadiah kitab. Ya, kitab tauhid. Di antaranya kitab tauhid, dapat hadiah kitab. Dibaca, ya. Lalu oleh muridnya ini sampulnya dirobek. Sampulnya dirobek. Ditanyakan kepada gurunya. Yang gurunya selalu memperingat, hati-hati Wahabi ya, hati-hati Wahabi, kelompok sesat, macam-macam. Mohon Tuan Guru, ini kula oleh buku toko kulon gitu, dari Mekah. Ini saya dapat buku dari Mekah. Mohon kiranya ya Tuan Guru meriksa buku ini bagaimana, bagus apa enggak bagus. Dibaca. Kan sampulnya ada kan? Dibaca semuanya. Ya isinya cuma bab apa? Qala Allah, qala Rasulullah, kesimpulannya. Bab apa? Qala Allah, qala Rasulullah, kesimpulannya. Bab apa? Qala Allah, qala Rasulullah dan kesimpulannya dibaca. Kata tuan gurunya, "Oh, bagus ini. Bagus. Bagus kitab ini." Setelah dia bilang bagus, "Oh, ini tuan guru, ini sampulnya tadi kok ketinggalan." Dibaca, wah, tidak bagus ini, Wahabi ini tidak bagus. Jadi tidak ada ajaran Wahabi itu, tidak ada. Salafi ada, Salafi mengikuti ajarannya, Salafus Saleh mengikuti sahabatnya Nabi, mengikuti Tabiin, Tabiut Tabiin mengikuti Imam Syafi'i, itu Salafi mengikuti Imam Syafi'i, seperti itu. Jadi kitab yang paling bagus masalah Tauhid adalah ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan telah disyarah oleh para ulama, banyak syarahnya, ada Fathul Majid. Ya, saya pernah datang pada seseorang, saya beri kitab Fathul Majid, mohon dikoreksi kalau ada yang salah, yang sebelah mana. Ya, ya tidak ada salahnya, wong isinya adalah qala Allah, qala Rasulullah, tidak ada, dia nyari salahnya, tidak ada, mana salahnya, tidak ketemu. Malah pokoknya jangan dipelajari, pokoknya Wahabi itu jangan belajar itu dah. Jangan, ilmiah saja, bicara ilmiah, apalagi sampai berbohong. Orang ketika berbohong dalam dakwah itu dicatat oleh malaikat. Fitnah itu dicatat oleh malaikat. Telah menyesatkan berapa juta umat. Jadi memberikan data-data palsu. Ajaran Wahabi itu sesat gini, datanya palsu semuanya. Ini yang membuat data palsu, yang merestui data palsu. Tanggung jawab di sisi Allah nanti, dicatat oleh malaikat. Anda termasuk orang yang bangkrut hari kiamat nanti. Kenapa bangkrut? Karena dosanya banyak, fitnah orang, menyesatkan orang demikian banyak. Paling enak kita bicara ilmiah. Kalau mau ngeritik, kritikan juga kritikan yang ilmiah. Dikritik itu seneng. Yang penting kritikan yang membangun. Ada salah dikritik, kan enak kan? Bukan membuat propaganda, kebohongan, fitnah dan yang lain-lain. Kemudian juga guru kami ada syarahnya, judulnya Al-Qaulul Mufid. Ada 3 jilid, itu juga ada terjemahannya. Itu perlu, penting, baca ya. Anda tidak senang, tidak apa-apa, coba baca dulu, jangan sampai nanti sudah mati baru, ya Allah, getun ya. Kenapa dulu saya tidak baca kitab itu, tidak belajar kitab itu, jangan. Anda tidak senang, tidak apa-apa, tapi coba dibeli bukunya dulu, dibaca, pelajari bagaimana isinya, seperti itu. Jadi sekarang sudah bukan zamannya lagi untuk kita hanya taklid buta. Fanatisme bukan zamannya, zaman dulu tahun 60-an gitu. Kan sudah teknologi sudah canggih. Dunia sudah menjadi satu genggaman kecil dunia. Coba baca, pelajari supaya tahu. Oh, ternyata selama ini kami telah melakukan kesyirikan. Ya Allah. Seperti itu. Karena orang mati dalam keadaan syirik itu masuk neraka. Enggak ada tidak ada dispensasi. Syirik enggak ada dispensasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa, diulang 2 kali oleh Allah, 48 116, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Allah tidak mengampuni dosa orang yang menyekutukan Allah, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendaki. Maksudnya adalah kalau orang mati bawa dosa syirik, belum tobat dari syiriknya, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa selain syirik, seandainya dia mati belum tobat, terserah Allah. Allah mau ngampuni, terserah Allah. Allah mau hukum, terserah Allah, sekedar dosanya akhirnya masuk ke dalam syurga. Karena itu kita perlu selalu doa kepada Allah. Ada doanya Nabi Ibrahim di surat Ibrahim ayat 35. Apa di antara doa beliau? Wajnubni wabaniya anna'budal asnam. Wajnubni wabaniya anna'budal asnam. Ya Allah, jauhkan hamba dan anak cucu hamba daripada menyembah berhala. Nabi Ibrahim doa seperti ini. Bagaimana pula dengan kita? Nabi Ibrahim itu khawatir beliau dan anak cucunya berbuat syirik. Masa kita merasa aman daripada berbuat syirik? Wa man ya'manu minal bala' ba'da Ibrahim alaihissalam. Siapa yang merasa aman daripada terjerumus dalam kesyirikan? Kalau Nabi Ibrahim saja merasa enggak aman, minta oleh Allah diselamatkan. Kemudian di dalam riwayat Muslim rahimahullahu taala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'a dakhala al-jannah, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'a dakhala an-nar." Barang siapa yang bertemu Allah dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, pasti masuk syurga. Barang siapa yang bertemu Allah dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, pasti masuk neraka. Allah itu enggak mau diduakan. Jadi kita kembali kepada bab kita, bahwasanya dakwah yang pertama prioritas adalah dakwah tauhid. Kemudian masalah mengambil zakat tadi ya, kan tidak boleh kalau datang ke peternakan ngambil kambing yang bagus-bagus, ya, mengambil onta yang bagus-bagus. Kecuali kalau orang yang punya itu memberikan yang bagus-bagus sendiri, seikhlasnya, tidak apa-apa. Kalau kita ngambil yang bagus, tidak boleh. Demikian pula yang mengeluarkan zakat, tidak boleh memberikan yang jelek-jelek. Misalnya dia termasuk kena zakatnya beras ya, hasil makanan pokokan beras. Dia pilihkan beras yang jelek-jelek untuk zakat, tidak boleh. Kemudian orang yang ngambil juga tidak boleh ngambil beras yang bagus-bagus. Sehingga yang mengeluarkan yang, atau yang ngambil yang pertengahan, bukan yang terbagus. Yang memberi juga bukan memberikan yang terjelek. Wallahu a'lam. Ini dulu, sudah masuk waktu isya kita. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqomah di dalam tauhid ini. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma razuqna mahabbatah wa ittiba'ahu zahiran wa batina. Allahumma amitna ala millatih. Allahumma ihshurna fi zumratih. Allahumma wadkhilna fi shafa'atih. Allahumma asqina min hawdih. Allahumma ijma'na bihi fi jannatin na'im مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اكتب ذلك لنا ولوالدينا ولسائر المسلمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارزقنا الثبات والاستقامة. اللهم أمتنا على الإسلام والسنة يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.